Bismillah. Innalhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillah fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh wa ba'd. Bab al-istitabah. Bab al-istitabah. Bab sudah sering dijelaskan bahwa bab adalah bagian-bagian dari kitab. Kalau kitab apa itu kitab? Hah? Kitab adalah kumpulan pembahasan-pembahasan. Jadi ketika ditulis satu kitab, misalnya kitabus siyam, dalam bab-babnya ada bab masalah sahur, ada bab masalah berbuka, ada bab masalah sunnah-sunnah puasa, ada bab masalah puasa yang haram, ila akhirnya. Maka bab adalah bagian-bagian dari kitab. Sedangkan fasl adalah bagian-bagian dari bab. Satu kitab dibagi menjadi berbab-bab. Satu bab dibagi lagi menjadi berfasl-fasl. Tapi kalau fasl, bisa dibagi lagi enggak? Hah? Jadi ber? Hah? Masail. Bisa masail. Atau nuqat. Nuqat adalah nuqtah. Nuqtah. Poin. Poin. Baik. Ada pun istitabah. Dari kalimat taba, dari kata tayyib, artinya menjadikan sesuatu jadi baik, jadi bagus. Sedangkan maknanya al-istitabah adalah izalatul adza anil makhrajaini bihajarin wa nahwih. Al-istitabah adalah menghilangkan kotoran dari dua lubang. Makhrajain, dua makhraj, dua tempat keluar. Yang dimaksud qubul wa dubur. Qubul wa dubur. Qubul yang di depan, dubur yang di belakang. Membersihkan kotoran dari dua lubang qubul dan dubur dengan batu atau yang sejenisnya. Itu makna al-istitabah. Berarti di sini bab al-istitabah adalah bab tentang bagaimana menghilangkan najis dari dua tempat atau dua lubang tempat kotoran. Lianna izalatul fadlah tatibul mahal. Karena yang namanya membersihkan kotoran berarti menjadikan tempat tersebut jadi bagus, jadi bersih. Oleh karena itu diambil kalimat istitabah dari kata tayyib, yang tadinya tidak tayyib karena tercampur dengan kotoran, setelah dibersihkan maka dia jadi tayyib. Berkata Syekh Abdullah Al-Bassam, hadzal bab yudzkar fihi adabu dukhulil khala. Bab ini membahas adab-adab masalah buang air dan dukhulul khala, masuk ke tempat buang air. Wal julusu fihi, dan bagaimana duduknya. Dan dalam bahasa Arab mendekam juga disebut dengan duduk, dengan julus. Apa dalam bahasa Indonesia? Duduk tapi bokongnya enggak nempel ke tanah, hanya kakinya saja. Hah? Apa namanya? Nongkrong. Itu bahasa Indonesia yang baik dan benar. Jongkok, itu yang baik dan benar. Itu dalam bahasa Arab semuanya julus. Jadi jangan heran dengan kalimat wal julus fi, dan bagaimana duduknya ketika buang air. Maksudnya ketika buang air bagaimana jongkoknya. Wal khuruju minhu, dan bagaimana keluar dari tempat tersebut. Kama yuzkar fihi, sebagaimana disebut pula dalam bab ini, kaifiyatul istitabah, bagaimana caranya beristinja, membersihkan tempat keluarnya najis. Minal anjas, dari najis-najis yang tersisa. Fil makhrajaini, dalam atau pada dua makhraj, qubul dan dubur. Bihajarin, apakah dengan batu? Wa ma yaqumu maqamahu, dengan batu atau yang menggantikan posisi batu. Wa taharruz minha, dan bagaimana berhati-hati dari najis tersebut. Wa hadza min abwab kitab taharah, dan ini termasuk dalam bab-bab kitab taharah. Al-madhkur sabiqan. Ini termasuk bab masalah taharah yang sudah disebutkan sebelumnya. Artinya yang akan kita bahas dalam bab ini masih berkaitan dengan taharah, yaitu membersihkan dua lubang keluar kubul dan dubur dari najis. Hadis pertama dalam bab ini yang berarti hadis al-hadi asyar, hadis yang ke-11 kalau dihitung dari awal. An Anas ibn Malik radhiyallahu ta'ala anhu, أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان إذا دخل الخلاء قال اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. Dari Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu bahwa Nabi SAW kalau masuk ke khala, ke tempat buang hajat, maka beliau berdoa, Allahumma inni, ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu, minal khubthi wal khaba'is. Al khubth wal khaba'is asal katanya sama, tetapi disebutkan dalam bentuk yang berbeda untuk menunjukkan tadkir wa ta'nis. Tadkir wa ta'nis, yang laki-laki dan yang perempuan. Al khubth bi dhammil kha wal ba, idhamahkan kha'nya dan didhammahkan pula ba'nya, khubuth. Tetapi diriwayatkan pula dengan sukun di ba, al-khubuth adalah bentuk jamak dari khabith, sedangkan khaba'ith bentuk jamak dari khabitha. Berarti yang satu jamak dari khabith, yang satu jamak dari khabitha, yang satu mudzakkar, yang satu mu'annas. Aista'adha min dhukran syayatin wa inasihim, yani berlindung dari setan-setan yang mudzakkar dan setan-setan yang mu'annas, syaitan-syaitan yang laki-laki dan syaitan-syaitan yang perempuan. Atau berlindung dari dua kejelekan, yang mudzakkar dan mu'annas. Al-khubth dari kata khabith yang artinya jelek. Riwayat dari Anas ibn Malik radhiyallahu ta'ala anhu, dan sangat pantas Anas ibn Malik radhiyallahu ta'ala anhu meriwayatkan hadis ini, karena beliau yakhdimur rasul 10 sanawat, beliau membantu Rasulullah SAW selama 10 tahun, membantu mengambilkan airnya, membawakan sendalnya, membawakan kebutuhan-kebutuhannya, membantu Rasulullah SAW khususnya ketika buang hajat. Maka yang membawakan airnya adalah beliau, yang menutupinya dengan kain juga beliau, Anas bin Malik. Nanti akan disebutkan riwayatnya bahwa beliau dan ada satu gulam lagi yang membawakan tongkatnya untuk menancapkan tongkat dan memasang kainnya sehingga Rasulullah SAW terlindungi, terjaga auratnya, terhijabi dari orang lain. Maka sangat tahu Anas bin Malik bagaimana Rasulullah SAW ketika masuk ke tempat buang hajat. Yang diucapkan adalah Allahumma inni a'udzubika minal khubthi wal khaba'ith. Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, namanya Anas bin Malik ibn Nadr ibn Dhamdam bidam bidad mu'jamah dengan dad yang bertitik kemudian al-mim. Ibn Zaid ibn Haram ibn al-Haram وجميع ما في الأنصار من الأسماء كذلك وفي قريش بكسر الهاء. Disebutkan dengan haram dengan dikasrahkan, dengan difathahkan hanya. Tetapi demikian pula diriwayatkan dengan kasral ha, dikasrahkan haknya jadi haram. Nah, kunyahnya, kunyahnya Anas bin Malik adalah Abu Hamzah. Kunyahnya Abu Hamzah. Nabi sendiri yang memberi kunyah pada Anas dengan Abu Hamzah Abu Hamzah, bukan dari nama Hamzah, tetapi dari buah yang dipetik olehnya, yang ternyata masih masam, sepet. Dalam bahasa Arab disebut hamiz. Dalam bahasa Arab disebut hamiz. Maka diingat oleh Allah SWT dengan kalimat Abu Hamiz atau Abu Hamzah. Adapun beliau diantarkan oleh ibunya sendiri, yaitu Ummu Sulaim binti Milhan. Ummu Sulaim binti Milhan membawa kepada Rasulullah SAW anaknya yang masih berumur 10 tahun. Liyakhdimam. Khadim Rasulullah SAW, syahida badran, ikut perang Badar. Dan dikatakan ja'abihi ummuhu, dibawa oleh ibunya kepada Rasulullah SAW. Dan yang tanya Rasulullah, ini anakku, aku serahkan kepadamu untuk membantu engkau. Cerdasnya seorang ibu. Kalau anaknya membantu seorang yang mulia, yang alim, rasulun arsalahullah, maka bisa ditebak anaknya akan mendapatkan banyak ilmu. Iya toh? Maka diserahkan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ini anakku, aku akan bantu, atau akan serahkan padamu untuk membantumu. Sejak umur 10 tahun. Qala ya Rasulullah, Anas ghulamun katibun labi. Ya Rasulullah, anakku ini anak yang cerdas, pandai membaca tulis, tidak buta huruf. Dan aku serahkan padamu untuk membantu kamu. Maka diterima oleh Rasulullah SAW dan membantu Rasulullah SAW selama 10 tahun. Berarti sampai umur berapa? Hah? Sampai umur 20 tahun. Waktu itu umurnya asyran, 10 tahun. Ada pula yang berkata 8 tahun. Kemudian beliau membantu Rasulullah SAW sampai 10 tahun. Dan beliau pula yang didoakan oleh Rasulullah SAW dengan doa yang Masya Allah, yang kemarin kita bahas dalam adab. Apa doa Rasulullah SAW pada Anas? Allahumma akfir malahu wa waladahu wa adkhilhul jannah. Atau dalam lafaz, Allahumma akfir malahu wa waladahu wa barik lahu. Perbanyaklah hartanya, perbanyaklah anaknya, dan berkahilah. Dalam riwayat, dan masukkan dia ke dalam jannah. Qala, kalimat-kalimat yang asing dari hadis ini yang disampaikan oleh Anas bin Malik, idza dakhala al-khala, kalimat idza dakhala, kalau masuk ke khala, walaupun fi'ilnya fi'il madhi, tetapi maknanya bukan setelah di dalam, tetapi maknanya idza arada ad-dukhul, kalau mau masuk ke tempat buang hajat. Dan itu sering dalam bahasa Arab. Artinya jangan sok pintar menyatakan ini kan fi'il madhi. Kalau fi'il madhi kan berarti telah. Idza dakhala al-khala, kalau telah masuk tempat buang hajat, mengucapkan Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Ini berbahaya anak yang sok pintar seperti ini. Bagaimana dengan ayat idza qumtum ila shalah faghsilu wujuhakum? Kalau kamu sudah berdiri untuk salat, berwudulah. Jadi setelah berdiri baru berwudu. Ya keliru. Tengah-tengah sholat selalu berwudu. Idza qumtum ila shalah kan telah. Kalau telah kamu berdiri. Dan masih sekian banyak lagi perkara-perkara yang berbahaya. Kalau diartikan fi'il madhi tadi sebagaimana biasanya, maknanya telah. Tidak. Maknanya idza aradtumul qiyam lis-shalah faghsilu wujuhakum. Kalau engkau ingin berdiri salat, maka hendaklah berwudu. Demikian pula hadis ini. Idza dakhala al-khala ay idza arada dukhul al-khala. Kalau ingin atau hampir masuk ke khala, maka berdoa demikian. Yani idza arada ad-dukhul, sebagaimana disebutkan fa idza qara'tal qur'ana fasta'iz billahi minasy syaithanir rajim. Sama dengan ayat itu. Idza qara'tal qur'an, kalau engkau telah membaca Al-Qur'an. Oh, berbahaya. Berarti kalimat a'udzu billahi minasyaitonir rajim setelah baca Qur'an. Setelah baca Qur'an, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, selesai. Keliru. Maknanya idza qara'ta al-Qur'an, idza aradta al-qira'ah. Kalau engkau menginginkan dukul fil qira'ah. Kalau engkau hampir masuk dalam bacaan. Karena fungsi fi'il madhi selain makna telah juga makna hampir. So, makna akan juga salah. Kalau engkau akan membaca, maka ta'awudlah. Saya akan baca nanti kira-kira sejam dua jam lagi. Apakah baca sekarang? Tidak. Justru fungsinya fi'il madhi adalah hampir masuk. Satu, maknanya telah. Kedua, maknanya hampir. Oleh karena itu, balaghah Al-Quran, kehebatan Al-Quran, tingginya bahasa Arab yang ada dalam Al-Quran, ketika menyebutkan hari kiamat, pakai fi'il madhi. Apa maknanya? Hampir terjadi. Sama seperti ini. Hampir terjadi. Maka maknanya ketika engkau hampir masuk, atau akan, sebentar lagi akan baca Quran, ucapkan, a'udzubillah minasyaitanir rajim. Yani idza aradta qira'atul Quran atau idza aradta dukhul fil qira'ah. Kalau engkau masuk atau hampir masuk ke dalam qira'ah. Wa kama sarraha al-Bukhari fil adab al-mufrad bihadha haitsu rawa an Anas qala. Demikian pula diterangkan di samping dari segi bahasa, bahasa Arab yang menyatakan bahwa fi'il madhi berfungsi berfaedah yang pertama telah, yang kedua bisa juga dipakai hampir. Ternyata diterangkan pula dengan riwayatan sebagaimana sarraha al-Bukhari, sebagaimana diriwayatkan dengan sharih oleh Imam Bukhari dalam Adabul Mufrad dengan hadis yang sama tapi dengan lafaz. Kana Nabi SAW idza arada an yadkhul al-khala'a qala ila akhirih. Allahumma inni a'udzu bika minal khubthi wal khaba'ith. Dan lafaz yang satu dengan lafaz yang lain saling menjelaskan. Alfaz al-ahadits mukhtalifah li fa'idah. Lafaz-lafaz hadis kadang berbeda-beda adalah untuk faedah, menjelaskan satu dan lainnya. Di antara lafaznya berbunyi kana an-nabiyyu idza arada an yadkhul al-khala. Bahwa Nabi SAW kalau ingin masuk ke tempat buang hajat, beliau berkata, Allahumma inni a'udzubika minal khubthi wal khaba'ith. Dan lafaz itu ada dalam Adabul Mufrad oleh penulis yang sama, yaitu Imam Al-Bukhari rahimahullah. Asalnya kalimat yang kedua, al-khala. Apa makna al-khala? Bil-mad. Bil-mad itu kalau dengan alif hamzah itu mad namanya. Kalau dengan alif bengkok disebut qasr. Bil qasr atau bil mad? Bil mad. Khala'a. Al-makanul khali. Maknanya adalah tempat kosong. Dari kata al-khali, kosong. Wa huna al-makanul maqsud wal mu'ad li qada'il hajah. Dan di sini maknanya tempat kosong adalah tempat yang dimaksud dipersiapkan untuk buang hajat. Kadang disebut WC, kadang disebut mirhab, kadang disebut apalagi. Itu adalah dengan kata khala atau dipaham dengan kata khala. Asal muasalnya kata khala adalah karena ketika mereka belum membangun tempat khusus untuk buang hajat, mereka menjauh dari manusia. Sampai ke padang pasir yang sepi, dia tengok kanan, tengok kiri, depan, belakang, enggak ada orang, baru dia buang hajat. Maka dikatakan dengan ke tempat kosong. Enam. Tetapi setelah mereka membangunnya di tempat-tempat mereka sendiri, maka disebut dengan nama yang sama, yaitu Al-Khala. فَإِنْ قَصَدَ قَضَاءَ فَضَاءَ قَصَهْرَاءَ لِقَضَاءِ حَاجَتِهِ فَلَا حَاجَةَ إِلَى تَأْوِلِ الدُّخُولِ بِإِرَادَةِ الدُّخُولِ. Tapi bagaimana kalau masa-masa itu mereka kalau buang hajat nyari ke tempat yang sepi dan buang hajat, di mana mengucapkan Allahumma inni a'udzu bika minal khubuthi wal khaba'ith? Para ulama memperbincangkan kapan mengucapkannya. Ada yang berpendapat ya niat saja. Tengok kanan, tengok kiri, enggak ada orang, niat saya akan masuk khala, Allahumma a'udzubika min khubthil khaba'ith, kemudian berjalan selangkah dua langkah buang hajat. Tetapi tidak harus. Disebutkan di sini oleh Syekh, tetapi fala hajata ila ta'wilid duhul bi iradatid duhul, dan enggak perlu ditakwilkan bahwa maknanya masuk berarti niatkan saja ingin masuk. Tidak. Tetapi kapan engkau berniat untuk buang hajat, ucapkan Allahumma a'udzubika min khubthil khaba'ith. Tetapi kalau sudah ada tempatnya khusus, ya ketika akan masuk, ucapkan kemudian masuk. Yang ketiga, al-khubth wal khaba'ith. Kalau dibaca khubuth bidam al-kha wal ba, dengan didomahkan do'nya, badnya dan kha'nya, berarti khubuth. Afwan, didomahkan kha'nya dan ba'nya, khubuth. Kama dzakara al-musannif, sebagaimana disebutkan oleh musannif, ma'nahu dzukur asy-syayatin, maknanya laki-laki dari kalangan syaitan. Wa dhabbathahu jama'atun, tetapi dibaca dengan syakal oleh jama'ah min al-ulama, oleh sekelompok ulama, dengan disukunkan ba'nya. Berarti dibaca khubthu min al-khubthi. Wa ma'nahu ala hadza yakunu syarr. Kalau dibaca dengan sukun, maka maknanya adalah kejelekan. Wa huwa ma'nan jami' haitsu qad ista'adha min asy-syarri wa ahlihi. Maka ini sungguh makna yang mencakup, makna yang luas. Karena berarti dia berdoa berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala min asy-syarri wa ahlihi, dari kejelekan dan dari golongan-golongan yang jelek. Golongan yang jelek syaitan. Sedangkan kejelekannya najis-najis tadi. وهم الخبائث فينبغي للقائل مراعاه هذا المعنى العام. Berarti semestinya seorang yang berdoa dengan doa ini meniatkan makna kedua ini. Kenapa? A'ammu, lebih umum. Kalau yang pertama, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith, ya Allah aku berlindung dari syaitan laki syaitan perempuan. Titik. Tetapi kalau dengan minal khubthi wal khaba'ith, ya Allah aku berlindung kepada engkau dari kejelekan dan syaitan-syaitan yang jelek. Syaitannya kena, kejelekan yang berarti najis juga kena. Artinya berlindung dari najis-najis dan berlindung dari setan-setan. Yang berarti berlindung dari kejelekan hissiyan wa ma'nawiyan. Hissiyan najis-najisnya, ma'nawiyan syaitan. Berlindung kepada Allah dari dua kejelekan, hissi dan ma'nawi. Wa hadza a'ammu, dan ini lebih umum. Tentunya lebih umum kita dapat lebih banyak. Karena berlindung dari semuanya, dari hissan dan ma'nawiyan. Maka hendaklah orang yang berdoa dengan doa itu niatkan dengan makna yang umum. Jangan sampai kita keluar masih ada najisnya, ya Allah aku berlindung dari najis, dari kejelekan-kejelekan, dari kotoran-kotoran, dari najis-najis, dan berlindung pula dari syaitan-syaitan. Biasanya ketika orang masuk dalam khala, maka syaitan akan datang membisikkan hal-hal yang jelek, membisikkan, sehingga kadang-kadang orang di kamar mandi ngelamun khayal dengan bisikan-bisikan syaitan. Al-ma'na al-ijmali, maknanya secara ringkas, Anas bin Malik al-mutasharraf bi khidmatin Nabi, Anas bin Malik yang dimuliakan dengan melayani Nabi SAW, yadkur lana fi hadal hadis, menyebutkan kepada kita di hadis ini adaban Nabi, adabnya Nabi SAW, hina qada hajatihi, ketika menunaikan hajatnya. Wa huwa annahu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam min kasratil tijaihi ila rabbih, bahwa Nabi SAW karena banyaknya beliau bersandar kepada Allah, kepada Rabbnya, la yada' zikrahu wal isti'anah bihi ala ayyatiha, maka Nabi tidak pernah meninggalkan untuk mengingat Allah, dan tidak pernah meninggalkan untuk terus minta tolong kepada Allah ala ayyati hal, dalam keadaan apapun, bahkan dalam keadaan ingin buang hajat masih tetap ingat Allah Subhanahu wa taala. Fahuwa sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam idza arada dukhul al makan, bahwa Nabi SAW kalau masuk ke tempat alladhi sayaqdi fihi hajatahu, yang dia akan membuang hajatnya di sana, ista'adza billah, beliau berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala, waltaja'a ilaih, dan beliau bersandar kepadanya, an yaqiyahu minasyarr, bersandar kepada Allah agar dilindungi dari syarr, alladhi minhu najasah, yang tentunya kejelekan-kejelekan itu diantaranya adalah najis, yang busuk, yang kotor. Wa ya'simahu minal khaba'ith, dan agar melindunginya dari syaitan-syaitan. Wa humu syaitin alladziina yuhawiluna fi kulli hal an yufsidu 'ala al-muslim amra dinihi wa ibadatihi. Syaitan yang seringkali setiap keadaan berusaha untuk merusak seorang muslim. Dinahu wa ibadatahu. Dirusak dinahu, agamanya, dengan apa? Dengan maksiat-maksiat. Dibisikkan kemaksiatan-kemaksiatan di kamar mandi. Wa ibadatahu, bagaimana merusak ibadah? Dengan dibuat dia lalai sehingga najisnya terkena pada sarungnya, pada gamisnya, pada pakaiannya, pada badannya, sehingga ketika sholat, sholatnya tidak sah. Berarti yufsid ibadatahu, merusak ibadahnya. Merusak ibadahnya dengan dibikin agar dia tidak bersih dalam buang air. Sedangkan merusak agamanya dengan maksiat-maksiat. Dengan berbagai macam perbuatan-perbuatan yang haram. Wa minhu, diantaranya adalah al-istimna. Al-istimna, mengeluarkan mani dengan tangan. Hada haram. Hada haram. Dan Syekh Mufti punya kitab khusus dalam masalah itu. Kitab khusus dalam masalah haramnya al-istimna. Kenapa? فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم وهو المحفوظ بالعناية, kalau Nabi saja sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, padahal beliau orang yang diliputi perlindungan oleh Allah, tetap ya khafu minasyarri wa ahli, tetap khawatir terhadap najis-najis dan kotoran-kotoran, dan khawatir kepada syaitan-syaitan, kemudian berdoa minta perlindungan pada Allah dari kejelekan-kejelekan dan dari golongan yang jelek, fajadirun bina, maka tentunya lebih pantas lagi kita. Nabi sudah dijamin ma'sum, tapi tetap beliau berlindung pada Allah Subhanahu wa taala. Fajadirun bina an yakuna khaufuna ashad, maka pantas bagi kita untuk rasa takut kita lebih dahsyat. Harusnya kekhawatiran kita lebih. Wa na'khudha bil ihtiyat lidinina min aduwina, dan agar kita mengambil kehati-hatian. Al-ihtiyat, mengambil kehati-hatian. Lidinina, terhadap agama kita. Min aduwina, agar kita berhati-hati terhadap agama kita dari musuh-musuh kita. Jangan ifrat, jangan tafrit. Lakukan apa yang disunnahkan. Sempurna, selesai. Jangan melampaui batas melakukan hal-hal yang tidak disyariatkan. Karena sangat takutnya. Barangkali masih najis. Barangkali masih najis. Barangkali masih najis. Sampai rokat pertama sudah mulai dia masih di kamar mandi. Rokat kedua dia masih di kamar mandi. Rokat ketiga dia masih di kamar mandi. Rokat keempat masih di kamar mandi. Begitu hampir salam baru lari-lari dia. Ikut masbuk di rokat terakhir. Ngapain di kamar mandi? Karena khawatir najis. Pertama dia lakukan yang disunnahkan, mijit waluannya, menyiramnya dengan air, bersihkannya. Masih kurang puas, dia loncat-loncat. Barangkali masih sisa. Kemudian naik turun tangga 3 kali, balik lagi ke kamar mandi. Setelah itu dia bernapas, menarik napas dalam-dalam, pun dikeluarkan kembali. Barangkali masih keluar lagi. Ada 20 perkara yang harus dikerjakan sebelum dia sholat. Itu dibahas oleh Sufi. Dan dicontohkan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah dalam Ighathatul Lahafan. Godaan syaitan pada seorang yang buang air. Sampai sekian dilakukan. Itu pun ketika takbir masih was-was. Kayaknya keluar lagi. Batal lagi dia, periksa lagi. Ini barakallahu fikum. berlebih-lebihan. Jangan ifrat, jangan tafrit. Kerjakan apa yang disyariatkan, selesai. Allah Subhanahu wa taala akan menghisab kita dengan niat. Innamal amalu binniyat. Kita sudah berupaya dengan yang sunnah-sunnah. Alhamdulillah. Qala ma yukhad minal hadis, apa yang diambil dari hadis? Qala istihbab hadha ad-du'a. Faedah pertama, dianjurkannya berdoa dengan doa ini. Inda iradati dukhulil khala. Ketika akan masuk ke kamar mandi. Atau akan masuk ke tempat buang hajat. Liya'man minasyaitin alladzina yuhawiluna ifsada salatih. Agar dia aman dari syaitan-syaitan yang berupaya untuk merusak salat kita. Yang kedua, dengan ifrat merusak, dengan tafrit juga merusak. Dengan tafrit itu dengan tadi melalaikan kebersihan, akhirnya najis, rusak sholatnya karena terkena najis. Tapi sebaliknya yang tadi, yang melakukan 20 pekerjaan sebelum kembali ke tempat sholatnya, rusak apa enggak rusak sholatnya? Ya rusak, enggak dapat jamaah, rusak juga. Nah, inna min adha syaitin annahum yusabbibuna at-tanajjus litusid salat al-abdi fayasta'id minhum liyattaqi syarrahum. Yang kedua, termasuk gangguan syaitan bahwa mereka menyebabkan kita terkena najis. Imma dibikin lalai, wa imma dibikin kamu sembrono, wa imma dibikin kamu berburu-buru sehingga tidak bersih dalam buang air. Litusid salat al-abd, agar merusak salat seorang hamba. Fayasta'idhu minhum, maka hendaklah seorang muslim berdoa meminta perlindungan kepada Allah dari mereka, dari syayatin. Liyattaqi syarrahum, agar terlindungi dari kejelekan mereka, para syaitan, atau dari kejahatan syaitan. Ats-tsalitsah, faedah yang ketiga, wujub ijtinabin najasat. Wajibnya menghindari najis-najis. Berdoanya mustahab, dianjurkan, bukan wajib. Tapi bersih dari najis harus, bukan anjuran, karena akan merusak sholat. Wujub ijtinabit najasat, wajibnya menghindari najis-najis. Wa amilal asbab al munjiah, dan harus menjalankan sebab-sebab yang menyelamatkan dia dari najis. Faqad sahha anna adamu taharruz minal baul min asbabi azabil qabr, dan telah sahih riwayatnya bahwa tidak bersih dalam buang air menyebabkan terjadinya azab kubur, menyebabkan dia diazab di kuburnya. Dan hadisnya akan kita baca nanti dalam kitab ini juga, karena riwayatnya Bukhari dan Muslim, termasuk umdah min umdatil ahkam. Bahwa Rasulullah SAW melewati dua kuburan, kemudian berkata, innahuma la yu'adzabani, wa ma yu'adzabani fi kathir. Sesungguhnya kedua kuburan ini sedang diazab, atau kedua penghuni kuburan ini sedang diazab. Wa ma yu'adzabani fi kathir, dan bukanlah diazab karena sesuatu yang besar. Amma ahaduhuma, adapun salah satunya, fayamshi bin namimah, dia berjalan dengan namimah, mengadu domba. Wa amal akhar, adapun yang lain, fala yastatiru minal baul, tidak bersih dalam buang air. Innahuma la yu'adzaban, keduanya sedang diazab. Salah satunya karena apa? Karena la yataharraz minan najasah, ketika buang air tidak menjaga, tidak berhati-hati, tidak bersih dalam buang air. Ciprat kemana-mana, tidak berpikir, tidak berhati-hati bagaimana caranya supaya tidak terkena najis. Nah, entah. Kalau terkena dengan yakin, ya harus dibersihkan. Tidak harus diganti, bisa dengan disiram. Yang namanya dicuci adalah diberi air sampai air itu pindah ke tempat lain. Itu namanya dicuci. Artinya kalau diciprat saja air yang tetap di situ, itu bukan dicuci namanya. Sehingga yang terkena, kalau terlihat, siram air, kemudian airnya pindah ke tempat lain, jatuh ke bawah, kemudian kamu peras begitu, itu cukup. Enak. Ada yang lain? Baik, kalau gitu saya yang tanya. Mengapa Rasulullah SAW berdoa meminta perlindungan pada Rasulullah SAW sudah dijamin dilindungi? Hah? Man yujib. Kenapa Rasulullah SAW berdoa meminta perlindungan padahal sudah dijamin Rasulullah SAW adalah ma'asum, terjaga dari kejelekan-kejelekan? Hah? Jaid. Salah satunya mencontohkan. Ada lagi? Qala, dikatakan oleh sahibul kitab Ibn Mulaqqin, al-zahir annahu alaihi salam qala dhalika idharan al-ubudiyah. Tampaknya Rasulullah SAW melakukan hal tersebut adalah idhar, untuk menunjukkan ubudiyah beliau, penghambaan beliau kepada Allah Subhanahu wa taala, wa ta'liman lil ummah, untuk mengajarkan kepada umat adab dalam buang hajat, adab dalam memasuki tempat buang hajat. Wa illa fahuwa alaihi salam mahfudun minal jinni wal ins. Karena Nabi sudah kita yakini mahfud, terlindungi dari jin dan manusia. Bahkan syaitannya Nabi masuk Islam sebagaimana diriwayatkan. Wa qad rabata ifritan fi sariyatin min sawaril masjid. Bahkan Rasulullah SAW pernah mengikat ifrit di tiang-tiang masjid. Kalau saja tidak didahului oleh Sulaiman alaihi salam dengan doanya, aku akan tunjukkan pada kalian. Kalau saja tidak didahului oleh Sulaiman dengan doanya, apa doanya Nabi Sulaiman? Hah? Aku meminta mulkan lain bagi mulkan yang tidak akan dipunyai atau dimiliki oleh orang sebelumku, tidak pula oleh orang setelahku. Artinya setelah Nabi Sulaiman tidak ada lagi sudah. Sehingga Nabi SAW kalau mau bisa. Tetapi kata beliau, kalau bukan karena doa Nabi Sulaiman yang lebih dulu, aku akan tunjukkan pada kalian. Nabi bahkan mencekiknya dan menyatakan, aku merasakan lidahnya, basah lidahnya di tanganku. Nah, artinya Rasulullah SAW terlindungi dari syaitan-syaitan. Dan Allah jadikan beliau mengalahkan syaitan-syaitan. Ada faedah lain? Hah? Selain apa yang sudah disebutkan tiga faedah? Dari mana Anas bin Malik tahu doa Rasulullah SAW? Mendengar? Atau diberitakan? Aku tadi doa begini. Atau mendengar Rasulullah SAW berdoa? Hah? Mendengar Rasulullah berdoa. Kalau mendengar Rasulullah berdoa berarti apa? Faedahnya. Rasulullah SAW menjaharkan suaranya terdengar. Allahumma inna a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Barakallahu fiik. Itu juga faedah. Bahwasanya bacanya dengan suara yang terdengar oleh yang dekat, orang yang jauh tidak kedengaran. Tapi yang dekat, yang mengantarkannya, membawa embernya, dengar Rasulullah mengucapkan Allahumma inna a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Baik. Dan hampir setiap doa-doa dan zikir-zikir Rasulullah SAW, kata para ulama, itu dengan berbicara. Bukan di dalam hati. Bukan dia ngelamun, membayangkan Allahumma inna dzikrul khubuthi wal khaba'ith. Sudah masuk. Bukan. Tapi mengucapkan. Sehingga para sahabat yang dekat dengan Rasulullah SAW dengar. Barakallahu fikum. Sehingga habis sholat pun tidak sepi. Tapi terdengar ucapan-ucapan mereka masing-masing. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Atau ucapan astagfirullah, subhanallah. Terdengar. Hah? Itu faedah penting juga. Faedah bahwa yang namanya zikir di lidah, diucapkan, dibaca. Kalau tidak demikian, dari mana harus dimulai tahu doa yang dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ada lagi faedah lain? Ada Ustaz. Berarti syaitan itu ada laki ada perempuan, Ustaz. Oh, ya itu juga faedah. Iya ya, kan? Dukrani syayatin wa inasihim. Berarti syaitan ada laki ada perempuan. Iya, ada laki-laki, ada perempuan. Disebutkan di sini di antara faedah lainnya adalah Rasulullah segala perbuatannya, sikapnya, tingkah lakunya semuanya tertib teratur. Semuanya tertib dan teratur. Afdalus salatu wassalam. Ahwalihi wa aqwalihi wa af'alihi wa adhkarihi wa ghairi dhalika radhiyallahu sallallahu alaihi wasallam, dan juga para sahabat mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Betul-betul mereka mengurusi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan betul-betul mempersiapkan kebutuhan-kebutuhan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Bagaimana kalau lupa? Begitu masuk ke dalam, saya belum berdoa. Hah? Apakah berdoa di dalam? Allahumma a'udzubika min khubuthi wal khaba'ith, atau gugur karena tidak wajib, masih punya mustahab. Masalah law nasiya ta'awud wa dakhal, kalau dia lupa mengucapkan ta'awud kemudian masuk. Fa dhahaba Ibnu Abbas wa ghairuhu, Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu dan lainnya berpendapat dimakruhkan untuk ta'awud di dalam, sehingga sudah terlewat. Nah, karena tadi sudah dikatakan yustahab, dianjurkan. Wa ajazahu jama'atun, tapi beberapa jamaah yang lain membolehkan, di antaranya sahabat Abdullah ibn Umar, dan juga diikuti setelahnya oleh Imam Malik rahimahullah. Tidak mengapa untuk mengucapkan di dalam, tetapi tidak dijaharkan, tidak dikeraskan suaranya. Karena tadi disebutkan di luar terdengar suaranya, tapi dalam tidak. Nah, ta'adduban. Ta'adduban ma'allah ta'ala. Nabi intaha barakallahu fikum. Sambil di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan dihafal. Dengan hifdhan jayyidan. Tadi hafalan kalian terutama yang di edad kurang bagus hafalannya. Masih ya tata'u muza'za. Masih tidak baik hafalannya. Barakallahu fikum. Hafalkan dengan baik. Dengan lafaz-lafaz yang jelas, dengan lahjah Arabiyah. Jazakumullahu khairan. Subhanaka bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.